Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله tidak lupa untuk kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala masih berikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kembali kita bisa melanjutkan dars kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduknya kita di majlis ini sebagai suatu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa kita telah masuk pada bulan Desember di penghujung akhir dari tahun 2022. Di mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada bulan ini terdapat dua perayaan yang kedua-duanya merupakan perayaan yang tidak terdapat dalam agama Islam. Nah, maka muslimin rahimani wa rahmatullah, seorang mukmin dalam beragama harus memiliki yang namanya prinsip. Bahwasanya dia menjaga akidahnya, manhajnya, jangan sampai dia tergelincir dalam perkara-perkara yang bisa merusak agamanya, sebagaimana yang banyak terjadi, yang menimpa kebanyakan dari saudara kita kaum muslimin yang mereka ikut dalam merayakan, meramaikan perayaan Natal dan Tahun Baru, yang mana ini merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama Islam, yang mana perayaan tersebut merupakan agamanya mereka, orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan dengan tegas kepada kaum kafirin dan orang-orang kafir. Ya, sebagaimana yang kita baca tadi dalam surat Al-Kafirun. Nah, jelas sekali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu untuk mengatakan kepada mereka orang kafir, lakum dinukum waliyadin. Katakanlah wahai Muhammad SAW, bagi kalian, yakni orang kafir, orang muslim, agama kalian, dan bagi kami agama kami. Nah, maka ikut dalam merayakan, meramaikan, nah, atau menjadi perantara dalam acara tersebut, ini merupakan sesuatu pelanggaran terhadap syariat Islam, melanggar prinsip dalam beragama. Nah, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus berhati-hati jangan sampai kita terjatuh dalam perkara-perkara yang bisa merusak agama kita, bahkan pondasi agama kita. Nah, maka pentingnya bagi kita kaum muslimin untuk mempelajari agama kita, mempelajari perkara yang namanya tauhid, akidah kita yang benar, nah, serta memegangnya di dalam kehidupan kita. Baik. Ini kaum muslimin rahimani wa rahmatullah yang harus kita perhatikan. Nah, karena banyak ketika masuk di bulan Desember, akhir dari tahun 6, banyak dari kaum muslimin mereka terjatuh. Nah, sampai disadari mereka ikut anjil dalam perayaan orang-orang kafir. Dan ini hukumnya haram di dalam syariat Islam. Nah, karena itu merupakan syiarnya mereka. Tidak boleh seorang muslim ikut andil dalam syiarnya orang-orang kufar. Nah, ini sebagai renungan nasihat dari kita semuanya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali pada matan syarah atau penjelasan terhadap al-qawaidul arba', yang disebutkan oleh atau dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala. Ya mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita telah masuk pada kaidah yang pertama, kaidah bagaimana kita bisa mengenal perkara kesyirikan. Nah, di mana beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam kaidah yang pertama ini, kata beliau, أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر. Kita mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang mereka diperangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang meyakini, ya, menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, pencipta, Al-Mudabbir, pengatur alam semesta. Namun kata beliau, wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Akan tetapi penetapan mereka tersebut, keyakinan mereka tersebut, yakni orang kafir yang meyakini bahwasanya Allah adalah sang pencipta dan yang mengatur alam semesta, ini belum menjadikan mereka masuk ke dalam agama Islam. Nah, siapa yang diperangi oleh Nabi? Ya, kaumnya, orang-orang yang tidak mau beriman bersama Nabi SAW, bahkan dari keluarga beliau sendiri, Abu Jahal, paman Nabi SAW, diperangi oleh Nabi SAW dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang meyakini Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang mengaturnya. Namun kenapa masih diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka di sini menunjukkan bahwasanya mengimani, meyakini, menetapkan bahwa Allah yang menciptakan alam semesta dan yang mengaturnya, ini tidak cukup menjadikan seseorang itu masuk ke dalam agama Islam. Nah, dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardi? Amma yamliku as-sam'a wal absar? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy? Wa man yudabbirul amra? Fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad SAW, yakni kepada mereka orang musyrik, orang-orang yang mengimani Allah yang menciptakan mereka, yang menciptakan alam semesta dan yang mengaturnya. Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk berkata kepada mereka, "May yarzuqukum minas samai wal ardh." Siapakah yang menciptakan atau siapakah yang memberikan rezeki dari langit maupun dari bumi? Amma yamliku as-sam'a wal absar? Siapakah pemilik pendengaran dan penglihatan? Ya, wa yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapakah yang mengeluarkan dari yang hidup, mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup? Wa man yudabbirul amr? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Allah memerintahkan siapa? Nabi kita untuk mengatakan hal yang demikian kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang diperangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa sayaquluna Allah." Maka pasti mereka akan mengatakan Allah. Allah yang berikan rezeki. Ya, Allah yang mengatur segala sesuatu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqul afala tattaqun?" Maka katakanlah kepada mereka, "Kenapa kalian tidak mau bertakwa?" Bayangkan. Dia mengimani, mereka mengimani bahwasanya Allah yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang berikan rezeki. Tapi kenapa Allah mengatakan, "Faqul afala tattaqun?" Katakan kepada mereka, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Menunjukkan apa? Tidak cukup seseorang mengimani, meyakini, menetapkan bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta, menciptakan dirinya, yang memberikan dia rezeki, yang mengatur alam semesta. Tidak cukup menjadikan seseorang itu langsung masuk ke dalam agama Islam. Tidak. Buktinya, mereka orang-orang musyrik, jangan kira mereka itu tidak mengimani akan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta. Mereka orang-orang musyrik mengimaninya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat ini. Namun hal yang demikian tidak cukup menjadikan seseorang dikatakan sebagai seorang muslim masuk dalam agama Islam. Buktinya apa? Mereka masih diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan, dijelaskan oleh beliau Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala wa a berkaitan dengan kaidah yang pertama ini. Dari apa yang disampaikan oleh beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kata beliau, "An ta'rifa anna al-kuffar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu muqirrina bi tauhidir rububiyyah." ومع ذلك إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام ولم يحرم دماء ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم. Kata beliau, engkau mengetahui bahwasannya orang-orang kafir yang mereka itu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka adalah orang-orang yang meyakini, menetapkan tauhid rububiyah. Ya, apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah ialah seseorang mengimani, meyakini, menetapkan bahwa Allah lah selaku pencipta. Kemudian Allah juga selaku pemilik ciptaan. Apa yang Allah ciptakan itu adalah milik Allah. Dan yang ketiga, Allah yang mengatur segala sesuatu. Tiga ini harus ada pada yang namanya tauhid rububiyah, penciptaan, kepemilikan dan pengaturan. Nah, ini namanya tauhid rububiyah. Orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu diperangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengimani ini, mengimani tauhid rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun hal yang demikian lam yudkhilhum fil Islam, tidak menjadikan mereka masuk ke dalam agama Islam. Tidak menjadikan diharamkan darah-darah mereka, begitu pula harta-harta mereka. Maknanya apa? Maknanya ialah seseorang tidak cukup ya bagi dia dikatakan sebagai orang seorang muslim, seorang yang beriman. Nah, dengan dia mengatakan bahwa, dengan dia mengimani, meyakini bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, pemiliknya dan mengatur segala urusan, ini tidak cukup. Nah, kata beliau, asyhadu an la ilaha illallah ta'ala, fadalla ala anna tauhid laysa huwa al-iqrar bir-rububiyyah faqat. Di sini menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya tauhid itu tidak cukup dengan seseorang menetapkan yang namanya rububiyah bagi Allah semata. Ya? Seseorang yang mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah, meyakini Allah yang mencipta, yang mengatur alam semesta serta pemiliknya, ini tidak cukup seseorang itu dikatakan bertauhid dengannya. Nah, wa anna syirka laisa huwa syirku fir rububiyyah faqat, dan yang namanya kesyirikan, menyekutukan Allah, itu bukan hanya pada permasalahan rububiyyah saja. Yang namanya kesyirikan itu bukan hanya meyakini ada pencipta selain Allah, ada yang memberikan rezeki selain Allah, bukan itu saja yang namanya kesyirikan. Memang itu juga kesyirikan, namun ada lagi syirik yang lebih parah daripada itu. Nah, syirik yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul agar membasmi, menghilangkan kesyirikan tersebut. Nah, jadi dakwah para nabi dan rasul ya, yang Allah perintahkan kepada mereka apa? Agar mereka berdakwah kepada kaumnya, agar kaumnya itu mentauhidkan Allah. Dari sisi apa? Bukan dari sisi rububiyah saja. Karena fitrah seorang hamba yang masih bersih itu pasti meyakini, mengimani bahwa dirinya ada yang menciptakan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini pada fitrah manusia yang masih bersih. Nah, baik. Maka kata beliau, bal laisa hunaka ahadun asyraka fi rububiyyah illa syawadzun min al-qalbi. Bahkan di sana tidak ada seorang pun yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan rububiyah. Ya, kecuali syawadzul khalqi, orang-orang yang aneh, orang-orang yang nyeleneh. Menunjukkan apa? Yang namanya kesyirikan yang Allah utus dengannya para nabi dan rasul itu intinya bukan pada rububiyah. Nah, karena seorang hamba itu pasti meyakini dirinya ada yang menciptakan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berikan dia rezeki. Alam yang dia lihat ini ada yang mengaturnya. Nah, maka kalau ada orang yang mempersekutukan Allah dari sisi rububiyah, meyakini bahwasanya ada yang mengatur alam ini selain Allah, ada yang memberikan rezeki selain Allah, ya ada yang menciptakan selain Allah, maka ini orang yang aneh. Kata Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala. Kemudian beliau mengatakan, wa illa fa kullul umam tuqirru bi tauhidir rububiyah. Wa tauhidur rububiyyah huwa al-iqrar bi anna Allah huwa al-khaliqur raziqul muhyi mumit Al-mudabbiru aw bi ibaratin akhsar tauhidur rububiyyah huwa ifradullah ta'ala bi af'alihi subhanahu wa ta'ala. Kata beliau Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala. Ya. Kalau kita mau melihat na'am, maka setiap umat, nah, setiap nabi, kaumnya, kata beliau, setiap umat itu tukirru bi tauhid rububiyyah, mereka meyakini, mengimani, menetapkan yang namanya tauhid rububiyyah bagi Allah. Nah, kemudian beliau jelaskan apa itu tauhid rububiyyah. Kata beliau, tauhid rububiyyah ialah al-iqrar bi anna Allah wal khaliqur raziqul muhyi al mumit al mudabbir. Yang namanya tauhid rububiyyah ialah seseorang menetapkan, mengimani, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah al-khaliq, pencipta, ar-raziq, yang memberikan rezeki, al-muhyi, yang memberikan kehidupan, al-mumit, yang mematikan, al-mudabbir, dan yang mengatur alam semesta, dia mengatur segala urusan. Itu namanya tauhid rububiyyah. Atau dengan istilah yang lebih ringkas, kata beliau, tauhid rububiyyah ialah ifradullah ta'ala bi'af'alihi, mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatannya. Nah, ini kata beliau Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, fala ahadun minal khalqi, atau fala ahada minal khalqi idda'a anna hunaka ahadan yakhluqu ma'allahi ta'ala aw yarzuqu ma'allah aw yuhyi aw yumit bal musyrikun muqirruna bi anna Allah huwal khaliqur raziqul muhyi al mumit al mudabbir. Kata beliau, tidak ada seorang pun, ya, dari makhluk ini yang mengaku bahwasanya di sana ada seseorang yang mencipta selain Allah Subhanahu wa taala, atau selain Allah pencipta ada juga yang mencipta selain Allah Subhanahu wa taala, atau yang mengaku bahwasanya di sana ada yang berikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Atau meyakini bahwasanya di sana ada yang berikan kehidupan selain Allah Subhanahu wa taala, atau yang mematikan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang yang meyakini demikian, kata beliau. Bahkan orang-orang musyrik, ya, mereka itu meyakini, menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang memberikan kehidupan, kematian, dan yang mengatur urusan. Buktinya apa? Buktinya sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun, ya, ayat yang ke-86 sampai 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun la yaqulun Allah." Afwan, surat Luqman ayat yang ke-25. Surat Luqman ayat yang ke-25. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka, siapa mereka? Orang-orang musyrik." Kata Allah, kalau seandainya engkau wahai Muhammad SAW bertanya kepada mereka, yaitu orang-orang musyrik, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Kata Allah Subhanahu wa taala, la yaqulunna Allah. Maka sungguh dan pasti mereka akan mengatakan Allah. Ini ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang musyrik itu meyakini, mengimani bahwasanya Allah yang mencipta. Allah menciptakan langit dan menciptakan bumi. Nah, kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-82, 86 dan 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'adzim?" Sayaquluna Allah, sayaquluna lillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, ya, yakni kepada mereka orang musyrik, "Man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil 'adzim?" Siapakah Rabb, pemilik, pencipta, ya, dan juga sekaligus pengatur. As-samawati sab'i, langit yang tujuh. Wa rabbul arsyil azim, dan pemilik, pencipta arsy yang besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sayaquluna lillah, maka kata mereka, milik Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini di antara ayat yang menjelaskan kepada kita bahwasanya mereka orang-orang musyrik, naam, itu mengimani, meyakini bahwasanya ia mencipta, ia mengatur, pemilik alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Naam, sebagaimana dua ayat ini. Kata beliau Asy-Syaikh Dr. Saleh Fauzan, "Iqra'ul ayat min akhir suratil mu'minun tajiduna annal musyrikin kanu muqirrina bi tauhidir rububiyah." Maka silakan engkau baca firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat terakhir dari surat Al-Mu'minun. Ya, maka engkau akan mendapati pada akhir dari surat Al-Mu'minun tersebut, nah, bahwasanya Allah menyebutkan di situ orang-orang musyrikin, ya, dahulunya mereka adalah orang-orang yang meyakini, menetapkan yang namanya tauhid rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa Allah yang mencipta, Allah yang pemilik alam semesta, dan Allah yang mengatur segala urusan. Ini bisa dicek dalam surat Al-Mu'minun pada akhir-akhir surat tersebut. Kata beliau, naam. Wa kadzalika fi surati Yunus, demikian pula dalam surat Yunus. Surat Yunus ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardi?" أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُنَ اللَّهُ. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik, "Man yarzuqukum minas samaa'i wal ard?" Siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Siapakah yang pemilik pendengaran dan penglihatan, yang menciptakan dan pemilik pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan dari yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, kemudian mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Nah, wa mayudabbirul amr, siapakah yang mengatur segala urusan? Kata Allah Subhanahu wa taala, fasayaquluna Allah, maka pasti mereka, yakni siapa? Orang-orang musyrik akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fahum muqirruna bihadza. Maka mereka orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menetapkan yang namanya tauhid rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka ternyata masih diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kepada kita tauhid rububiyah ini tidak cukup menjadikan seseorang itu masuk ke dalam agama Islam, menjadikan seseorang itu terjaga darahnya dan juga hartanya. Menunjukkan apa? Masih halal. Sama seperti orang musyrik, orang kafir. Ya. Karena tidak cukup dengan menetapkan tauhid rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak cukup menjadikan dia menjadi seorang muslim yang terpelihara harta, darah dan kehormatannya. Nah, baik. Kemudian kata beliau, "Falaisa tauhidu huwa al-iqrar bi tauhid ar-rububiyyah kama yaqul dzalika ulama'ul kalam wa nuzar fi aqaidihim." Maka bukanlah yang namanya tauhid itu dengan seseorang menetapkan tauhid rububiyah. Ya. Yani bukanlah inti dari yang namanya tauhid itu dengan seseorang menetapkan Allah itu yang mencipta, Allah yang mengatur alam semesta, Allah adalah pemilik semesta alam semesta dan seterusnya. Bukan itu yang dimaksud dengan tauhid yang sebenarnya. Walaupun itu termasuk tauhid, namun intinya bukan di situ. Kenapa? Orang musyrik juga mengakuinya, mengimaninya. Nah, kata beliau sebagaimana yang dikatakan oleh mereka ulamanya ahlul kalam, ya, yakni orang-orang ahli filsafat. Nah, orang-orang ahli filsafat, baik al-mutakallimun, mereka ketika mendefinisikan tentang tauhid, maka akan lari penjelasan mereka pada apa? Penciptaan, pengaturan alam semesta, ya, kepemilikan. Nah, itu yang mereka sebutkan. Nah, dalam akidahnya mereka. Baik. Fa innahum yuqirruna bi anna tauhidahu wal iqraru bi anna Allah huwal khaliqur raziqul muhyi mumit. Mereka ahlul filsafat, ulamanya ahlul kalam, nam, mereka menetapkan yang namanya tauhid itu adalah seseorang menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Ini tauhid versi mereka. Siapa? Ahlul kalam. Ya, ahlul filsafat. Naam. Atau yang dikatakan sebagai cendekiawan. Baik. Ini tauhid menurut mereka. Sama sebagaimana tauhidnya orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di mana mereka yakni ulamanya ahlul kalam mengatakan wahidun fi dzatihi la qasima lahu, wahidun fi sifatihi la syabiha lahu, wahidun fi af'alihi la syarika lahu. Ya, namanya tauhid, ya, Allah itu adalah satu pada zatnya dan tidak terbagi-bagi. Naam, Allah adalah satu pada sifatnya dan tidak ada yang serupa dengannya dalam sifat. Allah adalah satu dalam perbuatannya dan tidak ada yang sekutu dengan Allah dalam perbuatannya. Ini ucapan-ucapan mereka ahlul kalam dalam menanakan tauhid. Nah, kata beliau Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan hafizhahullah taala, "Wa hadza huwa tauhidur rububiyah." Ya, inilah tauhid rububiyah versi ahlul kalam, ahlul filsafat. Orang-orang yang dikatakan sebagai cendekiawan, para peneliti dan sebagainya. Nah, yang namanya tauhid menurut mereka adalah tauhid rububiyah. Baik. Kata beliau, "Irji'u ila ayyi kitabin min kutubil ulama'il kalam tajiduhum la yakhrujuna an tauhidur rububiyah." Silakan kamu cek, periksa sendiri pada buku-bukunya mereka ahlul kalam. Bagaimana mereka mendefinisikan namanya tauhid, maka itu tidak keluar dari makna tauhid rububiyah. Naam. Wa hadza laita huwa at-tauhid alladhi ba'atha Allah bihi ar-rusul. Maka tauhid rububiyah ini kata beliau Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan bukanlah tauhid yang dengannya Allah mengutus para rasul. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk apa? Menegakkan tauhid. Tapi bukan tauhid rububiyah, bukan tauhid ini. Nah, wal iqrar bi hadza wahdahu la yanfa' sahibahu. Maka menetapkan tauhid rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala semata, ya, ini tidak memberikan manfaat bagi orang yang menetapkannya tersebut. Karena orang-orang musyrik juga menetapkan demikian. Jadi tidak ada bedanya dia dengan orang-orang musyrik kalau dia memenangkan yang namanya tauhid pada rububiyah saja. Naam. Karena hadza aqarra bil musyrikun wa sanadidul kafara. Karena tauhid rububiyah ini ya diyakini pula ditetapkan oleh mereka orang-orang musyrik dan pembesar-pembesar orang-orang kafir. Naam. Wa lam yukhrijuhum min al-kufr wa lam yudkhilhum fil Islam. Di mana ya menetapkan yang namanya tauhid rububiyah atau memaknakan tauhid dengan tauhid rububiyah ini tidak menjadikan seseorang itu keluar dari kekufuran dan juga tidak menjadikan seseorang itu masuk ke dalam agama Islam. Nah, kenapa? Sama dengan mereka orang-orang musyrik yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengimani, meyakini yang namanya tauhid rububiyah. Tapi hal yang demikian tidak menjadikan mereka keluar dari kekufuran dan tidak menjadikan mereka apa? Masuk dalam agama Islam. Masih diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman taqada hadha al-i'tiqad ma zada ala i'tiqadi Abi Jahal wa Abi Lahab. Maka orang yang punya keyakinan meyakini tauhid itu hanya pada tauhid rububiyah saja, maka tidak akan menambah keyakinannya ya Abu Jahal dan Abu Lahab. Kenapa? Abu Jahal Abu Lahab sama keyakinan yang demikian dalam menekan tauhid. Ya. Falladhi alaihi al-an ba'dul mutaqifin huwa taqriru tauhid rububiyah faqat. Di mana mereka ya, pada para peneliti tidak bisa ya. Orang-orang yang katakan cendekiawan, nah itu ketika maknakan tauhid itu hanya sebatas pada tauhid rububiyah saja. Nah, wala yataqarrabuna ila tauhidul uluhiyah, dan mereka tidak menoleh, menyentuh, melihat pada yang namanya tauhid uluhiyah. Ya? Ya, ini di mana seseorang itu menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid uluhiyah, mengesakan Allah dalam ibadah. Naam. Wa hadza ghalatun 'azimun fi musamma tauhid. Maka memaknakan tauhid dengan tauhid rububiyah saja ini merupakan kesalahan yang fatal dalam memaknakan tauhid. Naam. Menunjukkan kepada kita kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, ya, tauhid yang Allah utus dengannya para rasul ialah apa? Tauhid uluhiyah. Yakni agar seseorang itu beribadah, menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Lihat nabi-nabi, baca dalam Al-Qur'an kisah para nabi. Pasti para nabi tersebut memerintahkan kepada kaumnya, "Ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan persekutukan Allah. Maknanya apa? Agar kalian itu ibadah yang kalian kerjakan hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berikan kepada selain Allah. Nah, ya namanya ibadah itu luas. Bisa sholat, bisa doa. Ya. Dan yang lainnya. Ini harus diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang ya dia telah meyakini, menetapkan tauhid rububiyah, setelah tahu Allah yang menciptakan dirinya, dia adalah milik Allah, Allah yang mengatur segala urusannya, seharusnya orang yang cerdas itu apa? Dia akan beribadah kepada Allah. Kenapa? Allah yang menciptakan dirinya. Ya, urusannya diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Dia milik Allah. Maka dari sini disebutkan oleh mereka para ulama, tauhidur rububiyah tastalzimu tauhidul uluhiyah. Yang namanya tauhid rububiyah itu mengharuskan tauhid uluhiyah. Yani ketika seseorang telah menetapkan tauhid rububiyah, maka pasti dia akan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Ya. Penjelasan dari beliau Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan Hafizhahullah Ta'ala, ya, masih ada lagi ucapan beliau dalam menjelaskan kaidah yang pertama ini. Al-muhim, ya, ringkas penjelasan dari beliau bahwa yang namanya meyakini Allah sebagai pencipta, pengatur alam semesta dan pemiliknya, nah, dalam manakan tauhid ini merupakan sesuatu yang keliru. Nah, dan ini tidak cukup bagi seorang untuk menjadikan dia masuk dalam agama Islam. Karena orang-orang musyrik di zaman Nabi, nah, mereka masih diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka menetapkan tauhid rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka diperangi? Ternyata mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan siapa? Tauhid rububiyah. Masih minta-minta kepada berhala. Ya kan? Masih menyembah yang namanya Lata, Uzza, wal Manat dan berhala-berhala yang lain. Itulah tauhid uluhiyah yang mereka terjatuh padanya dan dengan itu Allah mengutus para nabi dan rasul agar berdakwah kepada umatnya dari sisi tauhid uluhiyah. Nah, naktafi launa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqulu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.